dan dia sendiri hanya punya pengetahuan tentang agama yang sangat sedikit, tidak mencukupi untuk berbicara dalam hal-hal yang seperti ini. Seharusnya seorang berbicara, kalau dia yang berbicara menutup kekosongan, dia berbicara sesuai dengan apa yang diketahui, dengan dalil dari Al-Quran atau dari hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dia tidak ketahui, maka dia serahkan ilmunya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apakah saya boleh berbohong karena untuk mendamaikan kedua saudara saya yang saling bermusuhan dan menjaga hubungan silaturahmi? Nah, disebutkan dalam sebuah riwayat dari jenis berbohong yang diperbolehkan adalah untuk itu, untuk mendamaikan dua orang yang bertikai. Disebutkan hal yang kedua di peperangan, dan sebagian riwayat menyebutkan hal yang ketiga, pembicaraan suami kepada istrinya. Tapi yang benarnya itu bukan dari hadith Nabi, tapi itu mudraj dari ucapan Az-Zuhri yang bukan dari hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadithnya dikeluarkan oleh Imam Muslim. Bolehkah kita memakan makanan yang dipersembahkan untuk sesajian, bukan sembelihan? Sepanjang dia dipersembahkan untuk selain Allah, maka haram untuk dimakan. Tidak boleh untuk dimakan. Nah, apa hukum sholat jika tidak tuma'nina? Jadi lihat apa makna tuma'nina yang diinginkan. Sebab orang Indonesia punya pengertian tuma'nina berbeda dengan pengertian syarat. Kalau tuma'nina yang diinginkan dalam bab sholat, tuma'nina itu salah satu rukun dari rukun sholat. Tuma'nina dalam artian kalau seorang sholat, kalau dia berdiri, dia harus tegak berdiri sampai keadaan yang telah ditentukan. Kalau dia rukuk, maka dia harus sempurna rukuknya, walaupun sesaat sempurna. Kemudian setelah itu dia tidak berdiri kembali, baik seluruh persendiannya, walaupun sesaat. Itu semuanya dinamakan tuma'nina. Nah, ini harus, kalau tidak tuma'nina, batal sholatnya. Bukan dikatakan makruh, tapi batal sholat. Kalau itu makna tuma'nina yang ditinggalkan. Tapi kalau tuma'nina bermakna khusyuk, diinginkan oleh sebagian orang, orang yang tidak khusyuk dalam sholatnya, maka jenis ketidakkhusyukan itu bermacam-macam. Yang paling minimnya, hukumnya adalah makruh. Hukumnya adalah makruh. Wallahu ta'ala. Baik, sekiranya cukup dengan sini. Subhanakallah wa bihamdik. Syukur Allah yang ada di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.